Al-Ghazali, Bapak Kiai Haji Ahmad Lutfi Ramli, LC, Dr. Andus Mahmudin, Camat, Bapak Lura Tebet Barat, dan Ramil Tebet. Dan berhadir bersama-sama dengan kita, saudara kita, dalam hal ini, sebagai kandidat calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI dari Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 12 Haji Agung Edi Santoso. Ini adalah merupakan kader PKS yang tergabung dalam koalisi oposisi kandidat presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Kita tidak usah berpolitik, tetapi kita harus berbicara secara to the point. Ini adalah calon presiden kita. Amin ya Rabbal. Maka kepada jamaah diwajibkan setiap kali pertemuan begini, empat partai koalisi yang mendukung kandidat presiden kita harus diumumkan. Ketika nanti dengan izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala 2019 beliau menduduki tampuk kepemimpinan presiden Republik Indonesia, maka akan lemah ketika parlemen kita tidak dikuasai oleh orang-orang yang mencintai Islam. Amin ya Rabbal. Maka harus dipilih beliau ini kepada Haji Agung Edi Santoso nomor urut 12 dari PKS. Saya berkeliling Indonesia, setiap berdakwah saya tanya, ada kandidat enggak di sini? Ada, mana nama mereka? Biar saya umumkan. Hati-hati sekarang ini. Kita sedang diperhadapkan dengan berbagai macam problematika eksternal dan internal Islam. Maka paling tepat sekali Maulid Nabi inilah yang akan memberikan pengertian sekaligus jawaban bagi kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat peradaban yang sedang berlangsung sampai kepada problematika masalah-masalah sosial dan politik. Kita sebagai orang yang beriman, saya pribadi tidak ada tendensi, tidak ada interest apapun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami sekeluarga petunjuk hidayah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat rasuli Muhammad Rasulullah, dua kalimat syahadat, maka yang ada dalam benak pikiran dan hati kami adalah syukur yang tidak ternilai. Ilmu yang paling tinggi dalam Islam itu adalah syukur. Bukan karena kita jago pidato, bukan karena di dada kita bersarang 30 juz atau di kepala kita ini terdapat ribuan hadis, tidak jadi ukuran. Maulid Nabi adalah bukti nyata, esensial maknanya adalah syukur, bukan bid'ah. Andai tidak ada Maulid Nabi, di mana kita menyuarakan kekuatan Islam? Maulid Nabi inilah untuk mengintrospeksi, menampak jelas kembali karakter, moral, dan akhlak yang melekat pada diri Nabi kita Muhammad. Uswah hasanah. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma'lam takunu ta'lamun. Ketika Allah memberikan kepada kita rahmat yang besar dengan diutusnya kama arsalna fikum rasulan, seorang rasul dari antara kamu di tengah-tengah kamu. Untuk apa? membacakan ayat-ayat kami, kata Allah, mengajarkan kamu kitab dan hikmat, Quran dan sunnah, bahkan mengajarkan kepada kamu malam takunu ta'lamun, rahasia yang belum kamu tahu. Itulah Islam. Kenapa? Apa keistimewaan Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena dari 123.999 nabi yang diutus oleh Allah, gagal. Tanya ahli sejarah, apakah ada nabi yang berhasil? Enggak. Satu-satunya dari 124.000 nabi yang diutus oleh Allah, hanya satu yang berhasil, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya berulang-ulang saya katakan, ibarat buah yang enak, buah yang sedap, buah yang lezat, itulah gambaran daripada Islam. Dia tumbuh di pohon yang baik, di tanah yang subur, Islam. Ada yang hanya mengambil manis dan memakan buah Islam itu, ada juga yang menanam dan merawat pohon daripada Islam. Di sini kita mulai membuka cakrawala berpikir kita. Apa prioritas? Apa keistimewaan? Apa keutamaan kita ketika Allah menitikkan iman di dada kita, Islam? Dari dalam kandungan kan sudah ada agreement, alastu bi rabbikum qalu bala sahina, sudah ada perjanjian, kemudian diwujudnya takkan perjanjian itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti semua makhluk yang bernama manusia, inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj naqtalihi faja'alnahu sami'an basira. Berarti setiap manusia itu diciptakan oleh Allah untuk sujud menyembah kepada Allah. Inna atadna lil kafirina salasilah wa aqlalau wa sa'ira. Kecuali orang-orang kafir. Kita jangan berpikir bahwa Nabi Muhammad diutus itu hanya kepada orang Islam. Itu pemahaman yang keliru. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil, tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Dua golongan yang paling tahu tentang kehadiran Nabi Muhammad ini, golongan yang pertama itu para nabi, dan golongan yang kedua adalah ahlul kitab. Makanya Rasul di dalam surah sunat fajar selalu menginginkan rakaat yang kedua, qul ya ayyuhal kitabi ta'alu ila kalimatin sawain bainana bainakum alla naqula ila Allah wa la nusyrika bihi wala yattakizah baduna wali. Kembali kulia ayuhal kitab, kembali hai ahli kitab kepada kalimat yang sama dengan kami. Siapa ahli-ahli kitab itu? Bapak ibu gak bisa sederajatkan dengan Kristen yang ada sekarang. Karena hubungan ahli kitab tidak ada, tidak ada relevansinya dengan agama Kristen. Begitu juga nabi, termasuk nabi yang kita asumsikan, baik orang kafir Kristen maupun Muslim yang sudah tersesat sama-sama dalam pemahaman. Ketika bicara Isa Kristen, Injil Kristen, gak ada hubungannya. Maulud yang kita peringati malam ini adalah hasil daripada nubuah, informasi, risalah satu-satunya di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Orang Yahudi menyebutnya Yeshua HaMashiach. Orang Yunani menyebutnya Lesos Christos. Orang Eropa menyebutnya The Christ Jesus. Orang Indonesia menyebutnya Yesus Kristus. Saya takut tahun depan dia berubah menjadi Maradona. Makanya saya masuk Islam, Kiai. Bukan orang Islam yang meyakinkan kepada saya. Mana Bapak Ibu baru tahu malam ini ya. Tapi yang dulu-dulunya, sampai yang memang mengatakan haram, baru-baru ini banyak di WhatsApp saya tuh. pertarungan argumen dalam logika kita. Ketika timbul hari perayaan mustasyid, musyrik, hari raya orang kafir yang kemarin banyak pencilat. Yang dulu-dulu yang mengucapkan haram katanya, mengucapkan selamat Natal. Saya yang bantah, mengucapkan selamat Natal enggak ada referensi haram. Enggak ada. Masa mudah haram-haramkan orang? Dikit-dikit haram. Mengucapkan selamat Natal tidak haram. Ini perlu dikaji secara ilmiah. Pendeta terkenal, teolog Kristen terkemuka, Profesor Dr. Abineno, dia berkata, sampai hari ini kita tidak tahu secara persis tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Ini kalau ada orang kafir di tetangga sini, Kristen yang dengar, asal dia pendeta, dia tidak tahu tanggal yang pasti Isa dilahirkan. Kalau Isa dihubungkan dengan Yesus. Tapi Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Maulid Nabi begini aja enggak ada foto Nabi Muhammad. Kok Nabi Isa ada fotonya? Simple logic. Nabi yang berkata akan datang Nabi Muhammad, ya Nabi Isa. Enggak ada Nabi dalam Al-Quran kecuali Nabi Isa. Kok Nabi Isa dihubung-hubungkan dengan Kristen sampai ada ulama jadi munafik? Dalam 2016 haram mengucapkan selamat Natal. Oh, kemarin dia ucapkan selamat hari Natal. Wakil. Enggak, kalau begini, saya orang dari kafir yang masuk Islam. Itu bahaya sekali kalau orang Islam itu munafik, itu paling bahaya. Orang Islam lebih baik kalau sudah munafik sekaligus buta. Wala tusalli ala ahadin mata awalau wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mammatu fasiqun. Kata Allah begitu, jangan engkau berdiri mensolatkan, wahai Muhammad, orang-orang munafik dari kalangan orang-orang munafik yang mati mata awalau untuk selama-lamanya. Wala takum ala qabri, dan jangan berdiri berdoa di atas kubur mereka. Ini tegasnya Al-Quran. Saya baru tahu, Allahu Akbar. Oh, begini kerasnya Al-Quran. Rasulullah disuruh jangan berdoa, jangan mensolatkan. Itu kalau kita betul-betul lurus dalam perintah Al-Quran. Tapi kita kan banyak kompromi. Orang sudah bukan kiai, kita panggil-panggil kiai. Ada enggak pensiunan tentara di sini? Ada enggak pensiunan polisi? Ada enggak pensiunan guru? Orang kalau sudah pensiun dilarang menggunakan uniform, pakaian seragam polisi atau tentara. Kalau sudah pensiun pakai pakaian tentara, pakaian polisi, orang bilang itu sudah gila mereka. Nah, begitu juga jabatan sebagai ulama melekat dalam wibawa eksistensi kerasulan Nabi kita Muhammad. Innal ulama warasatul. Sederhana sekali. Buah-buah bajingan, anak-anak pasti bajingan. Buah-buah maling, anak-anak pasti maling. Bapak perampok, anak-anak pasti perampok. Siapa yang tidak menginginkan perbaikan dalam konstruksi kehidupan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Itulah tujuan Islam. Tapi dibolak-balik. Dibolak-balik oleh orang munafik, oleh pendusta, oleh PKI. Dibolak-balik. Saya, ayah saya ini pensiunan tentara, perwira seksi 1 Korem 131 Santiago Opeste, Letnan Kolonel Reinhard Walon, ayah kandung saya. Umur 9 tahun saya melihat ayah saya menginjak-injak PKI. Wajib lapor dulu di Manado. Dan dalam culture, dalam budaya orang Manado itu, kami memang dididik fanatis beragama Kristen. Sampai dari kecil kita belajar Sunday school. Tetapi walaupun kafir, kami tetap cinta kepada negara ini. Apalagi ketika kami sudah beragama Islam, Allahu Akbar. Komparasi antara dasar dan falsafah negara, semuanya tertuang dalam kebenaran Al-Quran. Saya bukan orang bodoh yang masuk Islam. Saya menyelami ke dalam lautan Lauful Mahfuz. dan melihat bagaimana teori sastra yang terkandung di dalam Al-Quran semua memuat problematika, semua memuat peradaban dunia yang sempurna, sementara dan akan terjadi. Asalkan kita betul-betul, oh iya saya orang Islam, berarti yang melekat pada pribadi saya ada empat. Yang pertama, amanah. Ketika diberi tanggung jawab, amanah. Yang kedua, sidik, jujur. Yang ketiga, tablik, suka berdakwah. Dan yang keempat, fatuna, cerdas. Ini mau tidak mau harus melekat di dalam setiap individu, bos. Walaupun tidak fatona, enggak apa-apa. Yang penting suka berdakwah. Walau di ayat, dia cuma satu ayat. Saya dari kafir, hanya satu ayat, hanya satu hadis yang Allah titipkan pada lidah saya. Mungkin secara amanah saya masih ragukan. Jujur juga begitu. Tetapi semangat untuk memperjuangkan agama ini adalah harga dari atas segala-gala harga. Kenapa? Apalagi kalau sudah jadi pemimpin, sudah tidak amanah, pendusta, curang, culas, sudah tidak amanah, tidak jujur, tidak jujur, sudah tidak jujur, enggak mengerti ilmu Islam, apalagi dakwah. Pembukaan surat Quran saja sudah enggak hafal. Allah hadirnya suratul pateko. Ini dari kafir nih, gak berasaran nih. Ini bukan belajar atau tidak, ini kan karena lidah kita memang sengaja dipermalukan oleh Allah. Tidak jujur, tidak jujur. Dan disuruh diperangi yang begitu. Disuruh. Saya bukan dari golongan NU, bukan dari Muhammadiyah, bukan Ahwal Al-Wasliyah, bukan apalagi Wahabi. Saya begitu masuk Islam, guru saya di Kalimantan mengajarkan kepada saya, nanti Pak Yahya, kalau Bapak punya kemampuan nanti berdakwah, karena antum bekas pendeta, pendeta itu kan belajar sekolah tentang homiletik, speaking publik, cara berpidato. Nanti kalau Bapak sudah berdakwah, sudah masuk Islam, janganlah Bapak belajar kepada ahli ilmu. Lalu belajar kemana Kiai? Belajarlah kepada ahli zikir. Ahli ilmu belum tentu mengingat Allah, tapi ahli zikir, insya Allah dia berilmu dan senantiasa waskuruni askurku waskuruni walaku. Terbukti gak sekarang? Terbukti gak? Belajar sampai ke Madinah, belajar sampai ke Kairo, baru diketak oleh KPK sudah menyimpang. Gak jadi ukuran kesetiaan kita kepada agama ini, kedalaman hati kita, bukan diukur dari fisik, dilihat dari setiap perjalanan kehidupan. Ada su'ul khotimah, ada husnul khotimah. Saya begitu masuk Islam sadar betul, ternyata inilah Islam. Kenapa enggak dari dulu Allah kasih hidayah? Nanti sudah besar, sudah berumah tangga, baru Allah kasih hidayah. Beda dengan orang yang masuk Islam itu hanya karena mau kawin, tetangganya Islam, ikut jadi Islam. Di mayoritas kafir, Hindu, Buddha, Kristen, dia jadi Majusi, dia jadi Hindu, dia jadi Buddha, dia jadi Kristen. Kenapa? Supaya dagangannya laku. Berarti tujuannya duniawi. Kalau kami sekeluarga mampu melepaskan segala-galanya, silakan ambil jabatan saya, ambil semua kompetensi saya, ambil semua hak saya. Hanya Islam yang menjadi pegangan kehidupan kami. Saya, istri dan 3 orang anak meninggalkan dunia menuju kepada akhirat. Membentuk kepribadian Muslim yang sadar arti daripada kalimat tauhid. Datang Nabi Muhammad, orang pikir Nabi Muhammad yang bawa Islam ini. ini agama Islam sudah ada sejak zaman para nabi. Nabi Isa sholat. Kala ini Abdullah ilatanial kita bahwa jangan nabiya, wajahnya dimubarokan. Aina makun tu awsoni bisolati wajah kati madum tuhaya. Itu pengakuan Isa dalam Quran surah Maryam. Saya ini kata Nusa adalah hamba Allah. Atanial kita Allah memberi aku kita wajahnya dinabiya dan mengutus aku sebagai nabi. Wajahlah dimubarokan aina makun tu awsoni bisolati wajah kati madum tuhaya. Kemanapun aku pergi, kata Musa, aku adalah orang yang diberkati Allah memerintahkanku mendirikan sholat. Sudah ada sholat. Lalu ada kiai gondrong di Jawa sana. Setiap Natal dia muncul. Dia kiai tapi pidatonya di gereja. Namanya Nuril. Baru saya teringat kata almarhum kiai memang dukun nama kiai benar-benar tipis. Umat Islam di Indonesia juga kata Nabi wa ahlul ustaki kejahli, orang kampung karena bodoh. Lihat orang masuk gorong-gorong pakai batik badan kurus, ini cocok jadi presiden. Ente yang suka begitu 2019 udah gak mempan. Mau bikin cara bagaimanapun masyarakat sudah tahu. Siapa bilang ini tahun politik? Bukan tahun politik, tahun kecacauan politik. Bangsa kita sudah tidak ada rasionalitas. Bagaimana bicara kecerdasan? Akal sehat sudah hilang. Bangsa yang kehilangan rasionalitas. Hidup di atas hukum halusinasi. Bagaimana caranya supaya merebut kemenangan? Bagaimana caranya supaya menduduki jabatan? Bermain dengan cara-cara curang. Ini kan tidak Islami. Orang Islam dilarang mengikuti itu. Islam itu jujur. Nabi pernah bertanya kepada sahabat, apa itu Islam? Jangan berdusta. Dusta sudah jadi biasa, sudah jadi makanan hari-hari. Kenapa? Dari atas yang mengajarkan ke bawah berbohong. Padahal dunia ini menjadi tertib akibat daripada empat perkara. Kiwamun dunia bi arba'ati asar. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tertibnya dunia bergantung kepada empat perkara. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Kalau tidak ada ilmu para ulama, kata Nabi, lahalaka jahilun, binasalah orang-orang bodoh. Apa konteksnya ini tepat dengan keadaan Indonesia? Tepat. Lahalaka jahilun memang ditujukan kepada bangsa kita. Mayoritas Muslim 60% ke bawah tingkat intelijensinya, tingkat kritisnya rendah sekali. Apa saja yang didengar langsung dipercaya. Apa saja yang dilihat, apa saja yang dicerna, langsung ditelan mentah-mentah. Tidak pernah ada rasa kritis, sehingga mudah sekali ditipu. Makanya saya tadi ngobrol, Ustaz jarang di Jakarta. Jakarta banyak kiai, saya keliling Indonesia. Saya habis ceramah ini bukan pulang ke Cibubur, bukan pulang ke kota wisata, langsung ke bandara lagi, karena jam 5 saya flights menuju ke Medan. Terbang lagi saya keliling Indonesia berdakwah, dan itu konsisten, komitmen, objektif dari awal masuk Islam sampai sekarang. Tidak berani saya ini nazar kepada Allah. Saya tidak berani seperti Ibrahim bernazar. Pokoknya kalau nazar itu harus ditepati berat. Nanti berhenti saya berdakwah kalau sudah masuk ke liang kubur, nah itu stop. Tapi selagi ada umur di kandung badan, ini yang saya bawa. Begitu saya berdakwah, begitu saya masuk Islam, betapa berharganya nilai daripada seorang pendakwah. Jangan ulama, apalagi ulama. Pendakwah saja berharga, apalagi ulama. Dunia menjadi tertib karena ulama, bi ilmi ulama'i. Baru disusul yang kedua, bi adlil umaro. pemerintah yang adil, penguasa yang adil, perdana menteri, presiden yang adil. Karena kata Nabi, kalau pemerintah tidak adil, maka sebagian manusia akan memakan manusia lainnya. Ibarat serigala memakan kambing. Terjadi enggak di era pemerintahan Jokowi? Kita duduk begini, ada kampret, ada cebong. Sudah menjadi mah diadu, kita diadu domba, jadi enggak enak. Bo. Saya tanya antum dulu, mana yang antum suka? Berumah tangga, kaya raya, ribut tiap hari, tidak harmonis, tidak rukun, atau hidup pas-pasan, bahkan sehari makan, sehari tidak, Rabu Kamis, tapi keluarga rukun. Saya lebih memilih hidup pas-pasan tapi rukun. Ini sudah memang ekonominya mandek, ekonominya sudah mampet, ekonominya sulit, segala sesuatu harus dengan kartu. Subhanallah, ditambah lagi dengan keributan dan adu dong. Coba nontonlah, gimana buktinya Ustaz? Itu Indonesia layar slot, mulai dari presenter sampai narasumber, nggak ada yang kapir di situ. Islam diadu domba. Dari presenter Karni Ilyas Islam, di sana Tuan Guntur Karnain, Haikal Hasan, di sini Ngabulin. Ada satu juga yang saat pakai kopiah hitam tuh, yang suka masuk ke masjid bukan sholat Jumat tapi nyatat-nyatat masjid radikal, Agus. Pakai Muhammad lagi, innalillahi. Gak ada Rasulullah dalam riwayat gak menjilat, itu pakai Muhammad. Saya pakai Muhammad, nama baru itu saya pertahankan, jangan sampai jadi munafik. Catat, ada 41 masjid terpapar radikalisme, innalillahi. Bagaimana cara menilainya? Masuk ke masjid, tunggu katanya dia khutbah. Ah, berarti innamal a'maluhu, berarti antum ke masjid bukan sholat Jumat. Penjilat. Bukan tidak ada dalam Al-Quran, ada tuh orang munafik dan orang yang berpenyakit hati, dia kerjasama. Itsyakul munafiquna walladzina hum fi qulubihim maradun gharam haula indinuhum wa may yatawakkal 'ala allahi innallaha 'azizul hakim. Kerjasama dia, kerjasama munafik dan berpenyakit hati, kerjasama. Haula indinuhum berkata, kalau kita keras begini, kencang begini melawan Jokowi, dikatakan kita ini radikal, anti Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika. Saya tidak ada kelompok, saya bukan FPI, saya bukan Muhammadiyah, saya juga bukan NU, saya berjalan atas nama Islam. Takbir. Lapis berlapis-lapis kau susun pasal dan angka-angka undang-undang yang mendelik saya, akan kupakai ayat dan hukum-hukum yang dibuat oleh kekuasaan Allah. Maka tunggulah ma'asyabak mimusibati. Silakan. Kau pakai tuh angka-angka pasal sekian, bahkan ada ya, jidatnya sampai hitam begini. Bo, Pak, sampai hitam begini, kalau muncul di TV hitam, rambutnya rapi, cebong. Keluar naik turun pakai mak begini, datang ke kantor polisi, lapor komandan, ada apa? Tuh, yang ceramah, Yahya Waloni. Seolah-olah dia itu sudah kami lapor. Ada di lapor saya. Dia itu pendukung Prabowo. Mana bisa Prabowo memperalat kami? Kami yang memperalat Prabowo demi Islam di masa yang akan datang. Allah, terlalu murah kita kalau diperalat. Di Bogor saya ceramah dengan seorang ustaz, innalillahi. Baru mau ceramah datang tuh ustaz, orang kaya masuk dia cium-cium tangan. Tabiat tidak bagus ini. Saya bilang sama panitia, Ji, ini yang mau duit sama aneh. Iya Ustaz, kenapa dia cium-cium tangan orang itu? Itu kiai. Bukan, itu donatur kami. Islam tidak mengajar begitu. Saya mencium tangan kiai wajar, tetapi saya mencium tangan jenderal, saya mencium tangan penguasa, tidak. Kau yang kesini pemimpin negara, cium tangan saya. yang Allah berikan hidayah. Apalagi ini ustaz. Dia bilang, bung lor kau bukan ustaz. Citra seperti ini akan merusak nilai sedikit, merusak susu benar. Apalagi sudah ulama ada di kuasa saya itu, terbungkuk-bungkuk sama pengusaha. Malu kita. Itu yang kata Nabi, ihsaru salasa aslabin minanasi wahu. Waspadalah dengan tiga golongan manusia di antara kamu. Yang pertama adalah al ulamaul gopinu, ulama yang lalai. Waspada, waspada. Jangan lagi dikakui sebagai ulama. Tersesat semua kita. Curiga ini bayangkan orang dari kafir lah bapak untuk curiga saya. Karena saya lebih tahu daripada bapak ibu. Dalam rentetan sejarah tidak pernah kafir menang melawan Islam satu kali dalam catatan sejarah, kecuali Cina daratan Eropa hanya satu kali mengalami kekalahan, Salahuddin Al Ayyub. Akhirnya Lisabon direbut oleh beliau, disebut sebagai Cina daratan Eropa. Kafir tidak pernah menang baik dalam pertarungan fisik, pertempuran, perang maupun dalam perdebatan argumen sains. Kalah kafir. Lalu kafir berpikir, bagaimana supaya Islam bisa kita hancurkan? Pakai orang Islam. Termasuk yang saya bilang tadi, jidatnya hitam. Jidat hitam itu saya pikir kalau sudah hitam begitu takwa. Dari berahmat. Ini kata Nabi, yastakuna minan nas wala yastakuna minallahi. Kau sembunyi di hadapan orang, kau tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah. Tak tahu malu kau. Saya enggak suka dikawal juga saya. Di daerah, di Medan sana, FPI mau kawal saya enggak usah, enggak perlu. Kalau sudah waktunya biar dibawa kolong ranjang begini, lewat. Memakan dari nafsi antamutu ila bi'idnilah kitabamu ajalah. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali dengan izin kitabamu ajalah, sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Bawa mobil saya sendiri ya. Di dalam mobil cuma 3 orang, saya, istri dan anak. Gak pernah tuh saya minta-minta dikawal. Karena saya pikir ini dakwah. Dakwah tidak membutuhkan personil. Dakwah membutuhkan profesionalitas. Kalau sudah waktunya berperang secara fisik, baru kita maju. Mana yang betul Islam? Dampak positif Jokowi jadi presiden ada, bukan tidak. Ada, apa itu? Muncul, mana yang asli, mana yang emas, mana yang imitasi. Keluar satu pesan. Yang tadi-tadinya kita anggap ulama, ternyata bukan. Yang tadi-tadinya kita anggap pejabat, ternyata bukan. Yang tadi-tadinya kita anggap berpihak, ternyata bukan. Tuh, tahun politik ini. Ibarat buah yang manis, sedap, makannya enak, bergizi. Subhanallah, Islam. Dihubungkan dengan human body, postur manusia. Islam. Ibarat wanita yang cantik dan menawan dan paling sedap kalau dibawa pada isu sensual. Makanya heran studi politik dunia menenggelamkan segala kemampuan logika umat manusia dengan dihadirkan presiden baru Amerika, Donald Bebek. Karena saya sudah tidak bisa bahasa Inggris, lama saya tidak tahu bahasa Inggris, saya hanya tahu bahasa Manado. Donald Bebek, dia sudah tahu Hillary Clinton ini adalah orang yang bergulat lama dalam Partai Demokrat Amerika. Bahkan silsilah perjalanan daftar daripada Partai Republik, Abraham Lincoln. Bagaimana caranya menumbangkan kemampuan kekuatan politik? Bahkan Obama yang begitu lama menjadi senator Amerika. Satu cara yang Donald Bebek pakai dengan mengisukan akan mengusir imigranis. Kenapa begitu? Karena dia tahu negara-negara federal Amerika sampai ke pinggiran Meksiko, pendukung fanatis Katolik Ortodoks anti terhadap Islam. Sekarang begitu dia dilantik dari presiden Amerika, dia usir gak orang Islam? Dia usir gak? Dia tidak usir, karena dia tahu kompetensi, spesialisasi, keilmuan yang melekat pada orang Islam mampu memberikan sumbangsi Amerika menjadi negara adidaya. Coba masuk ke rumah sakit, dokter-dokter beda itu kalau bukan Najib, Nasar, Abraham, Sulaiman, nama-nama Islam. Nggak ada di dalam Stefanus, Matius, Robertus, Tetanus. Ente pikir di Islam ini mudah? Subhanallah, antum yang merasa mudah. Keliling-keliling Eropa, mana bisa Islam diganggu? Sedikit jumlahnya di dunia, dari hampir 8 miliar penduduk bumi, Islam cuma 1,7. Tetapi kemampuan, kekuatan yang Allah berikan kepada umat Islam gak bisa dikalahkan sampai kiamat. Jadi kalau kita berasumsi, kita cari curiga, sudahlah, tidak usah curiga. Pilpres 2019 bukanlah kontestasi politik, bukan pemilihan presiden. Jawabannya, pertarungan antara hak dan batil. Stop lagi bicara. Makanya saya bilang di mana-mana, gak usah putar sana putar sini. 2019 cucuk tusuk coblos Prabowo Rezana. Kalau berani begitu berlawanan. Heran kita ini, kita orang Islam gak malu sama orang kafir, bahkan mantan kafir. Kami ini mantan-mantan kafir, gak ada hubungan dengan organisasi Islam. Mas Rakyat for Islam bukan untuk organisasi Islam, perjuangan kami untuk Islam. NU undang kami datang, Muhammadiyah undang kami datang. Dengan cara apa? Menegakkan Islam, dasar ketauhidan. Bangunan masjid ini kuat bukan karena dindingnya, bukan karena tangganya, bukan besi pagarnya. Pondasi bawah kuat. Itu dasar tauhid yang kuat. Dikasih 1 triliun, enggak. Saya orang Islam, saya ulama. Saya yang membela Islam dan Quran dari penista, si kafir yang masih di penjara. Saya tidak akan bergeser sejengkal pun untuk bersama-sama dengan umat. Innalillahi, sampai ada istilah Islam Nusantara, Allahu Akbar. Boleh menggunakan bahasa filosofis dalam konteks politik, tapi pakai kata di Islam di Nusantara. Supaya skopnya itu hanya secara nasional. Tapi kalau bilang Islam Nusantara, warna politiknya jelas sekali. Kita orang berpikirnya bangsa ini sudah tidak kehilangan rasionalitas, sudah kehilangan, bukan tidak, sudah kehilangan. Undang-undang ditabrak, aturan KPU ditabrak. Tadi malam saya nonton BHS itu, TV One. Ketua KPU ngomong, dan ada tingkat orang gila, ada yang gila sekali, setengah gila dan gila. Sudahlah, kita ini orang punya sekolah semua, apalagi kami pendakwa. Betul saya dari kafir, tetapi kami mampu memahami realitas dunia, baik dalam peradaban kehidupan intelektual manusia, dalam kompleksitas akademik kami pun paham, apalagi cuma memahami skop budaya, antropologi, linguistik, budaya dan politik berkutat di situ, dan semuanya tercatat dalam Al-Quran. Itu yang saya bangga, sehingga tidak ada lagi ampun bagi tubuh ini untuk berjalan berdakwah. Bodoh kita kalau tidak bela agama ini. Berapa lama kita akan hidup di dunia? Berapa lama kita akan bertahan? Di antara kita malam ini kita dengar dakwah, barangkali besok subuh sudah ada yang dijemput malaikat maut. Apa yang kita bawa ke sana? Oh, karena ketua partai, nama Abdullah. Oh iya, ketua partai ini dulu ya Nasdem. Oh, disunatkan Pak, surganya 5 tingkat. Begitu mati tanya siapa nama? Joko Widodo. Oh iya, mantan presiden Indonesia ya. Kalau lantai kelima, malaikat bilang sudah calon pacar putar pak turun dulu pak, masih ada unggahnya ini. Bapak salam mengucapkan al-fatihah mungkin sholat. Turunlah. Kalau kita bungkuk-bungkuk, enggaklah. Jaga tuh marwah, hero keislaman kita itu melekat. Saya orang dari kafir masuk Islam, bangga dengan apa? Allahu Akbar ya Allah ya Rabbi. Bukan mudah ilmu Islam ini. Orang bahkan ke pesantren, ke Madinah, ke Mesir, SAE, SAI, pakai banyak orang masyarakat. Bahkan saya pernah lihat di khutbah Jumat, dia langkahi aturan-aturan, hukum-hukum. Daripada apa itu namanya hukum ibadah, sholat Jumat. Oh begitu ya. Tidak mudah. Tapi saya yang baru kemarin Allah kasih hidayah langsung bisa berdakwah. Lebih daripada isi dunia ini. Godawatun bisabilillahi awrohautun khairun minat dunia wa mafiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isi. Tinggal kaget sampai di dalam sana. Allahu Akbar. Ulama satu persatu terseret. Sudah jelas-jelas ini penista agama. Dibela. Orang gila ditunjuk. Ditanya tadi malam oleh komentator TV One BHS itu, siapa namanya? Arif Budiman. Oh dia ini orang bukan gila. Bukan gila katanya. Yang kehilangan ingatan, yang gangguan, yang gangguan, yang ada yang gila sekali, ada yang setengah gila, ada yang gila. Lalu bagaimana teknis untuk mencoblos? Dituntun. Yang saya khawatir petugas TPS dan nunggu lama, nggak tahu si gila lagi nyongkok. Berak. Nah, ini siapa yang cebok? Tanya itu aja lah. Siapa yang mau cebok di TPS? Di saat orang lari karena sudah ada tai di situ, bukan tidak ada hubungan dengan hadis. Ada nanti ada. Di saat dia sudah berak di situ, nah itulah terbukti kata Nabi. Barang siapa dari umatku hanya berpikir apa yang masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya, maka harga nilai derajat manusia itu tidak lebih dari apa yang keluar dari dalam perutnya. Aib. Orang munafik itu makanannya tai. Hitler juga membenarkan itu. Hitler Jerman. Orang munafik itu seperti lalat di atas tai. Dia memutar-putar di atas kotoran. Dia makan tai. Bakar bendera tauhid. Ustaz diusir. Di gereja dijaga. Ustaz diusir. Kami adalah pembela NKRI. Pakai baju loreng begini, ini bukan ya Pak. Pakai loreng, pakai baret miring. Baret miring, baju loreng. Kami akan membela NKRI. Akan menghalangi HTI. Oh, malaikat ketawa di sana. Siapa yang kau bubuk? Saudaramu goblok. Saudara kau hajar. Begitu dipanggil pendeta, Abdullah, siap. Kalau jaga gereja, siap pendeta. Gereja kau jaga, ustaz kau usir. Permainan yang manis tapi sayang ketahuan. Dikasih-kasih buku sama pendeta nih. Gulung-gulung begini. Ah, nih, Abdullah, bagi ya. Siap. Baret, loring, supatulas, wing. Kapan terbang? Hah? SD kagak tamat. Dikasih nasi bungkus. Makan. Apa isinya? Tai. Orang munafik itu konsumsinya tai. Saya sudah pensiun lama dari makan tai. Jadi saya tahu. Itulah saya bilang orang-orang yang masih Islam, yang mantan-mantan kafir, ibu bapak sekarang asumsinya orang Manado itu Kristen. No. Dulu Manado Kristen, sekarang cuma periksa di Google. Manado 51% Muslim. Kenapa? Berdakwah ke sana. Islam kan orang yang belum. Yang sudah Islam, maulud bid'ah. Jenggot kurang panjang, bid'ah. Kaki celana kurang naik, bid'ah. Ah kalau begini luar masuk surga Pak Kiai. Saya udah cari-cari Al-Quran di hadis. Tahu mana nih ribuan pegang sentimeter. Sampai ketik di Google, ribuan membawa sentimeter. maksudnya mengukur jenggot, orang Islam masuk. Mengukur kaki celana, gak ada tuh begitu-begitu. Kafir bidah, kafir bidah. Sana tuh pendeta kafir kau bilang masuk neraka, berani gak? Gak berani. Munafik pakai sorban, tinggi-tinggi kepala, datang ke gereja, nungsep ke gereja, cari suara. Innalillahi gila, pantat kafir. Aku mau balik lagi. Innalillahi. Makanya bersambung-sambung di musibah ini. Pumpah-pumpah Lombok, Palu, kemarin Sepentin, apa tuh? Banten, Cirebon. Apakah sudah selesai? Enggak, ada lagi tujuh ke sana. Masih ada, masih banyak. Bagaimana dengan Jakarta, Ustaz? Enggak, Jakarta enggak. Insyaallah enggak. Karena Jakarta ini betul maksiat banyak, tapi yang lebih banyak orang takwa. Di Jakarta ini lebih banyak mukmin daripada muslim. Mukmin yang beriman, yang suka hadir di majelis ilmu, ada kuliah duha, ada kuliah subuh. Maksiat memang banyak maksiat. Tapi yang melakukan maksiat kebanyakan kafir. Betul lah, betul. Yang punya diskotik kafir. Bahkan saya tadi secara jalan mau ke sini sampai ke kebun jeruk. Ada maksud supaya ada bahan dakwah. Begitu saya pulang, innalillahi. Mata sipit, kafir, Cina, anggota mencalonkan diri jadi caleg dari partai munafik. Ada tuh. Nah yang begini-gini nih, yang hadir seperti siapa nih? Haji Agung. Umumkan. Umumkan. Jangan berpolitik, gak bisa gak berpolitik. Siapa sengaja suruh, siapa yang suruh? Supaya bajingan yang berpolitik. Gak bisa berpolitik. Kami sebagai ustaz tetap konsisten di lapangan berdakwah. Gak usah memahami politik dalam skala, jangankan nasional, skala internasional. Abraham Lincoln bilang apa? Kalau mau belajar politik, ilmu politik, kau berjalan di pinggiran pantai, lepas kasutmu, tiga langkah ke depan berhenti, angkat kakimu, dan hitunglah setiap butiran pasir yang ada pada telapak kakimu. Begitulah perhitungan dalam berpolitik, saking kritisnya. Ini kita enggak ada, yang penting dapat duit, kendati jual agama. Hah? Gabung dengan kafir, sudah jelas-jelas penista Islam, dibela lagi. Enggak tahu malu ya. Poligami diangkat, diisukan. Oh, karena poligami ini merusak generasi, banyak yang terlantar, kau kafir, busuk. Kenapa masuk-masuk campur urusan agama Islam? Banyak orang yang berpoligami, anaknya berhasil. Soekarno berpoligami, Megawati gak protes to Grace Natalie. Protes harusnya. Poligami banyak juga yang bela itu ya. Banyak yang bela dari partai, dari orang-orang Islam pakai kopiah. Allahu Akbar. Ini orang-orang ini tandai saja. Tandai saja. Bahkan orang bilang kasihan Pak Maruf ya. Gak usah kasihan, dia yang sendiri kesana maunya. Kasihan-kasihan apa? Kasihanlah kita ini nanti, kita yang susah nanti ke depan, itu yang kita kasihan. Kasihan, kasihan apa? Tidak ada kasihan dalam Islam itu. Nanti bagaimana usah kalau di penjara? Karena kapan di penjara? Siap saya. Apa aja di penjara? Saya ngomong usah bilang Megawati cepat mati. Iya memang viral. Doakan Megawati cepat mati. Kenapa? Memang saya ngomong. Hakim gila mau penjarakan saya. Tidak ada dalam fakta yuridis mengatakan orang cepat mati masuk penjara, itu enggak ada. Hakim gila. Kafir. Allah. Bagaimana? Apa ada dalam ajaran Islam? Ada. Ada. Manda'at li zalimin bil baqa'i faqad sawa an yusallahi fil ardhi. Barang siapa berdoa umur panjang kepada orang zalim, maka mereka telah mendurhakai Allah di muka bumi ini. Boleh berdoa, tapi jangan umur panjang. Cepat. Itu jawaban saya sebagai pendakwah ini. Apakah terdakwa sehat? Alhamdulillah sehat. Betulkah terdakwa mengatakan bahwa ada seorang tokoh cepat mati? Ya, betul. Kenapa terdakwa bilang begitu? Karena dia mengatakan katanya akhirat itu tidak ada. Tapi dia sendiri beragama Islam. Dan dia mengatakan Islam itu ideologi tertutup, ideologi tertutup sudah jelas dalam tap MPR, PKI. Jadi saya bukan pendukung Prabowo. bapak saya pensiunan tentara, Prabowo pensiunan tentara, anak tentara dukung. Kau PKI sana dukung PKI, gak usah repot dengan saya. Apa urusan apa kita pemuda FKPP itu? Wajib dukung tentara. Pak Prabowo dipakai untuk menegakkan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib yang ceramah selanjutnya. Ini yang ceramah selanjutnya beliau. Ya, sudah. Ya, kalau beliau sudah datang sama seperti tadi Pak Kiai, saya ikuti begitu, nanti beliau yang polis. Kalau saya memang tidak ada nanti kalau ceramah ini. Mobil saya ada rem, tapi saya tidak ada rem. Insyaallah beliau 5 menit lagi saya. Karena saya mau ke bandara ya, mau berangkat lagi. Ya, jadi ibu bapak, saudaraku, kita bukan kita yang memperalat Prabowo untuk mendekatkan Islam. Jadi salah itu kalau mengatakan kita adalah tim sukses Prabowo. Kalau tim sukses mobil saya tulis Gerindra. Ah, lah. Saya juga tidak mau pilih Pak Jokowi karena satu. Al-Fatihahnya salah, itu saja. Iya, saya kan orang dari kafir Pak masuk Islam. Tahu saya, anak saya umur 3 tahun lancar Al-Fatihah. Bismillah. Orang sudah pakai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Lakallahu kallahu. Saudara, kalau sudah begitu langsung lanjut saja. Kalau ada satu, supaya terhibur, ditutupi. Ini lah pemimpin kalau selalu baca, berarti di kepala seorang pemimpin banyak kepala orang. Saya cuma berdoa lah kepada KPU, ya mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah. Sudah terlalu nampak. Ya, ada orang dari Manado juga, kakak kelas saya di filsafat dulu, Rocky Gerung. Itu agamanya liberal. Itu orang kafir tapi otak Islam. Dibandingkan dengan Sofwan melintang ke atas ngaku doktor lagi. Kenapa, Lin? Jangan sebut nama, Pak, kena delik. Hati-hati Indonesia ini. Iya, gua boleh sebut nama, kena delik bilangnya. Ini kalau sampai Allah berkehendak, begitu dilantik Pak Prabowo dengan Sandi, awas, orang-orang ini tahu kemana ini. Hah? Ini yang ada di sini, cobalah. Kalau ada yang masih mau pilih Pak Jokowi, berpikirlah untuk anak cucu kita. Kembalilah. Saya tidak ada interest, saya juga tidak ada tendensi lain. Siang malam saya berdakwah berkeliling Indonesia. Orang bina Ustaz Jaya itu berani. Saya bukan berani. Saya memang terbiasa dari dulu karena background saya itu filsafat. Jadi kalau benar-benar menginjak di bumi menatap ke langit, tinggal tidak pernah mencari tahu, tidak pernah menganggap diri tahu, dan selalu mencari tahu. Akhirnya setelah saya tahu, saya stop. Siapa yang saya temukan? Islam. Itulah kebenaran. Makanya saya bukan berani. Saya tahu, saya bisa rasa mana yang betul, mana yang tidak. Orang ngomong apapun tentang Prabowo, enggak saya percaya. Saya lebih mencintai Islam. Kelihatan sekali ulama dipaksa, al-ulama'ul mufilun. Padahal ilmu itu ulama yang menyampaikan, kita jadi tenang. Ulama umaro bi adil umaro bi sekuatil akniya bi dakwatil fukorowi. Jadi yang mengundang bencana selama ini adalah doa orang-orang miskin. Orang miskin ditipu, orang miskin ditindas. Program pertama kali memberantas kemiskinan, enggak. Miskin yang diberantas. Habis kita. Di daerah-daerah itu, segala sesuatunya mahal. Bahkan ada ibu-ibu yang bertanya, kok bagaimana ini? Telur ayam kemarin mahal itu. Telur ayam mahal, semuanya mahal. Kata menteri, ini kan lagi piala dunia. Kalau piala dunia begitu, orang makan nasi goreng, hah? Dagingnya ayam dan telur. Oh iya ya, masyarakat juga bodoh, iya betul juga ya. Makanya daging ayam dia naik. Nah inilah. carilah nanti pemimpin yang betul-betul cerdas, apalagi yang satu ini pasangannya muda. Jadi biar berusukan 10 ronde masih kuat. Ini satu orang satu ronde, saya satu. Kemana lagi? Kemana? Ini. Ada yang ngompol. Kali yang masih muda, yang masih energik. Allah Akbar. Saya ceramah di Medan, ada orang pengurus yang MUI. Orang sudah tua sekali, tinggal pakai tongkat begini. Ustaz, dengarlah apa kata. Janganlah kau terlalu keras. Pendeta yang di belakang rumahku ini adalah orang Batak sama dengan mereka. Saya bilang, kiai kalau sudah tua, cuci kaki, bobok sana. Dia pikir karena dia sudah bisa sepuh di situ, orang tua bisa nasihati saya, cebong juga. Saya mengatakan pendeta-pendeta orang Kristen itu masuk neraka bukan benci, sayang. Mari kita masuk Islam. Tapi jangan sekalian, jangan semua kalian masuk. Kalau semua, siapa yang di neraka kan begitu. Cukup yang pintar-pintar, jangan yang otak tumpul, hidup miskin, masuk Islam, datang ke masjid-masjid, ada yang wala. Bawa kartu masuk Islam, ini bukti saya masuk Islam, tolong dong. Bukan mualaf yang begitu, kualat. Makanya saya memalas ngaku mualaf. Saya selalu mengatakan saya ini adalah al-muhtadin. Mayyahdillahu fahuwal muhtadin wa mayyudlil faulaika humul khasirun. Bahkan di Quran sudah jelas tuh, kalau orang kafir itu derajatnya, levelnya, derajatnya itu binatang. Al-Anfal 55 ina syarat dawabi inna Allahi lazina kabaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi saya dulu waktu pendeta adalah binatang, begitu masuk Islam jadi manusia. Nah, saya bunin Ibrahim dari manusia jadi binatang. Itu orang yang mutat. Saya dari mau binatang jadi manusia, mana yang patut disyukuri? Dari binatang jadi orang atau orang jadi binatang? Tak mau saya jadi binatang lagi. Makanya saya istiqomah, insya Allah istiqomah. Dan saya tahu di Al-Baqarah, pendeta yang masuk Islam langsung dijamin surga. Walau ana ahlal kitab amanu wa taqaw la ghafarna lahum sayi'atihim wa la adkhalnahum jannati na'im. Disediakan surga yang penuh kenikmatan. Itu apa saya sediakan? Hidayah yang Allah berikan, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuktikan dengan dakwah fisabilillah. Alhamdulillah, sampai di Manado sana orang masuk Islam, banyak yang masuk Islam. Kita di masjid bidah kafir. Stop lagi begitu. Pokoknya kalau ada ustaz di Makassar, saya pernah ditanya jemaah, "Ustaz, ada ustaz yang berdakwah katanya kalau pakai sayyidina salah." Kemarin juga ada yang bilang kalau tidak pakai sayyidina, kalau pakai sayyidina salah, tidak pakai sayyidina salah. Siapa yang bilang begitu? Ada dua ustaz, kami jemaah jadi bingung. Ente pulang lagi, dia datang lagi, sampaikan salam saya. Dua-dua itu bukan ustaz, setan. Memang solawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, benar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, benar. Pak lurah saja datang, kita ucapkan kok, yang mulia lurah, yang mulia camat, yang mulia RT, RW, apalagi Nabi. Enggak apa-apa kita pakai sayyidina, tidak pakai juga enggak apa-apa, betul dua-dua. Kunut dengan tidak kunut enggak apa-apa. Jangan yang tidak boleh itu tidak sholat subuh. Saya pertama kali di sunnah, 3 hari saya masuk Islam, saya mau pergi ke masjid, ditegur oleh ketua MUI Kiai Haji Yusuf Yamani. Pak Yahya, enggak boleh ke masjid. Kenapa Kiai? Sunnah dulu. Saya kan bekas pendeta, masa gak ada bonus? Nah, harus sunat dulu, baru bisa ke masjid. Yalah kalau gitu pak, sunat. Panggil tukang sunat. Datang. Dan tukang yang mau sunat ini Mantri Salim, orang Muhammadiyah. Kalau ketemu saya di jalan, ucapkan salam sama saya. Pagi pendeta, ya memang pagi sama bila sore. Ekstrim benar saya. Wanajis betul. Begitu saya masuk Islam, dia yang mau potong rohong saya. Mati mati saya bilang ini terus salibnya. Begitu dia membuka peralatan sunat itu stainless yang sudah mengkilat, saya terus lirik begini, aduh Pak Salim mohon maaf, dosa-dosa saya di masa jahiliyah. Oh sudah Pak, sudah diampuni, tapi saya tetap hati-hati jangan dia sender sampai kau selaku. Allahu Akbar. Begitu disunat susah saya bangun pagi-pagi tinggal pegang begini. Dua minggu dijepit baru dihajar pakai bambu itu, dijepit sunat kampung pokoknya dua minggu begini dah. Kalau benangnya mau cabut benangnya yang hitam itu keras kemudian mengkat dia. Wah saya telepon kiai yang luntur saya sadar dan istri anak Kiai Haji Omarun Sofa dan temui Ren orang depan kepada kawan Tori-Tori. Eh kiai, betul-betul kalian dendam sama saya, kenapa sampai bengkak begini? Oh bukan Pak Yahya, itu mau proses sembuh. Gatal gak? Iya gatal sekali, nah itu mau sembuh. Rupanya benangnya mau lepas. Oh, memang itulah orang kafir takut masuk Islam, termasuk pendeta-pendeta itu. Coba tanya tuh kafir, kenapa kau tidak mau masuk Islam? Itu yang jadi pikiran. Jadi rupa-rupanya masuk ke masjid itu harus sunat. Nah yang saya jengkel sekali di Jakarta ini, di dua kapil di Ahok dan siapa ini? Tanu Sudibyo, bisa ke masjid. Modal kopiah, sorban, assalamualaikum. Yang nyuruh masuk siapa? Munafik. Munafik yang suruh masuk. Nah mulai sekarang kalau dengar begini, hati-hati. Jangan terima yang begitu. Mau 1 triliun dia kasih, enggak, tetap Prabowo. Uangnya diambil, tapi jangan coblos. Dia mau berpikirin. Tangkap. Besok ada yang gedor pintu. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Dari Al-Mutahidin. Oh ada, panggil. Mohon maaf sebelumnya. Kami dari partai. Oh iya, tahu. Partainya kayak karpet begini. Udah, Pak Imam langsung bilang. Nah, memang kami gak tahu, makanya karpet masjid kami merah. Karena kami memang simpati sama kalian. Pura-pura aja Pak Imam. Ini kami bawakan buat untuk pilek ini nama-nama kami. Kalau diumumkan, oh iya, insya Allah kami umumkan. Ambil tuh apa? Apa yang mau diperbaiki tempat wudhu, WC, kamar mandi, perbaiki. Hantam dua, itu mau rakyat. Besok komando sama rakyat, jangan pilih. Dulu kan begitu waktu Ahok. Cuma kau bertumpuk-tumpuk ketahuan. Aman. Karena yang ngasih Cina. Makanya saya bilang, habis semua pulang ceramah ini, yuk kita ke dokter mata yuk. Operasi mata. Habib Bahar Gina masuk penjara. Habib Gina, Kiai Gina, Ustaz Gina, fitnah. Katanya fitnah, katanya hina orang, hate speech, kebencian. Cina kafir yang ngomong-ngomong Presiden Jokowi, bebas. Oleh karena itu mulai malam ini sampai besok, yuk kita ke dokter mata masing-masing, kita operasi mata. Begitu datang mau periksa, oh ini laporan, kita lapor penista agama, begitu dari penceramah ini, gak jadi lapornya. Gak, jangan, cipit semua itu. Aman. Ada caleg di jalan itu calon besar-besar Cina, awas hati-hati, tumbangkan kali dan kasih kesempatan. Amin ya Rabbal. Allahumma habib jahil alimah.